Siapa? Baik. Baik, yang kedua. Kerabat Rasulullah SAW ibnu Banu Hashim. Yang kelima, barakallahu fikum, wa kadzalika la yajuzu daf'u az-zakati li mawali ali an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadithi inna as-sadaqata la tahillu lana wa inna mawlal qaumi min anfusihim. Yang kelima, orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat adalah maula ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula artinya bekas budak. Dulunya dia orang budak, kemudian dimerdekakan. Apakah Rasulullah atau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budak itu dan memerdekakannya? Bukan hanya Rasulullah, tapi kerabat Rasulullah yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat, demikian juga bekas-bekas budak kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mendapatkan zakat. Sesuai dengan hadis, inna sadaqata la tahillu lana, sungguhnya sedekah itu, zakat itu tidak halal bagi kita. Ini Banu Hashim. Wa inna maulal qawmi min anfusihim, dan maula kaum tersebut adalah bagian dari mereka. Bagian dari kaum. Wa maulal qawm wa mawalil qawm utaqa'uhum. Utaqa, ini orang-orang yang dimerdekakan. Dulunya budak, kemudian merdeka. Dimerdekakan, utaqa. Wa mana min anfusihim ay fahukmuhum kahukmihim. Hukumnya sama. Fatahrumuz zakatu ala mawali ali bani Hashim. Maka haram hukumnya zakat itu diberikan atau diterima oleh Banu Hashim. Baik. Yang ketujuh, al-abdu, hamba sahaya. Hamba sahaya sebagaimana dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, demikian juga dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa, Ja'far? Kenapa dia tidak berhak, tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dan tidak berhak untuk mendapatkannya? Artinya, dia tidak memiliki sesuatu. Dia tidak memiliki sesuatu yang harus dikeluarkan zakatnya. Paham? Apapun yang dia miliki, itu adalah milik tuannya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika pemberian dan penyaluran zakat, dia pun tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena kapan dia diberi, sama seperti memberi tuannya. Al-abdu la turfa'u zakatu ila al-abd. Hamba sahaya tidak boleh diberikan zakat. Li'anna malal 'abdi milkul li sayyidihi. Karena harta seorang hamba sahaya adalah milik tuannya. Fa idza utiya az-zakatu intaqalat ila milki sayyidihi. Jadi kalau dia diberi zakat, maka berpindah tangan zakat itu menjadi milik tuannya. Walianna nafaqatahu talzamu sayyidahu wa istathna min dhalika al-mukatab. Walianna nafaqatahu talzamu sayyidahu. Dan nafkahnya dilazimkan atas tuannya. Tuannya yang harus memberikan nafkah untuk budaknya ini. Baik. Walaupun miskin dia tidak boleh diberi. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tidak boleh menerima. Barakallahu fikum. Maksudnya tidak boleh menerima zakat. Adapun hadiah-hadiah, silakan. Barakallahu fikum. Tapi tetap kembali ke tuannya. Karena dia tidak memiliki apa-apa, maka yang harus dan wajib memberikannya dan memenuhi, mencukupi kebutuhannya adalah tuannya. Barakallahu fikum. Dosa tuannya kalau dia tidak memenuhi kebutuhan budak-budaknya. Baik. Jangankan budak yang berupa manusia, hewan saja haram bagi seseorang ketika dia memeliharanya, mengurungnya tanpa memberikan hak-haknya. Ketika Anda memelihara burung misalnya, melihara ayam, melihara ternak apa saja, haram bagi Anda ketika Anda tidak memberikannya makanan, minuman dalam kondisi Anda mengurungnya. Barakallahu fikum. Kalau Anda tidak mampu, silakan lepas. Lepaskan itu burung, biar dia hidup bebas mencari rezekinya sendiri. Tapi begitu Anda kandangkan, maka kewajiban atas Anda untuk memberi makan dan minum untuknya ada pada saat itu. Dosa wali. Jadi seorang perempuan masuk ke dalam surga karena gara-gara seekor kucing. Fi hirrah. Seekor kucing dia kurung, lahi at'amatha walahi arsalatha ta'kul min hasyasyil ardh. Dia kurung, tidak dia diberi makan, tidak dia diberi makan dan juga tidak dia dilepas untuk mencari makan sendiri. Barakallahu fikum. Gara-gara seekor kucing ini dia diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula illa billah. Maka tidak boleh diberikan zakat itu kepada seorang hamba sahaya kecuali mukatab. Pembahasan yang kita lewati. Wa fir riqabi, kan demikian. Wa fir riqabi dan orang-orang yang dalam perbudakan boleh diberi zakat. Maksudnya perbudakan di ayat itu adalah al-mukatab. Orang yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menyerahkan sekian sejumlah uang dalam tahapan-tahapan tertentu. Misalnya dia berjanji atau melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan menyerahkan uang 20 juta rupiah yang akan dibayar secara bertahap. Barakallahu fikum. Tahap demi tahap sampai selesai. Maka boleh kita bantu dia untuk lebih cepat merdeka dengan menyerahkan uang itu sepenuhnya kepada tuannya. Maka dia kecuali kata sini mukatab. Paham berlaku itu? Fa innahu yu'ta min az-zakati ma yaqdi bihi dayna kitabatihi. Maka diberikan mukatab ini sejumlah uang dari zakat untuk dia melunasi utang kitabahnya. Wal amilu ala zakah fa in kana al abdu amilan ala zakati utiya minha li annahu kal ajir. Demikian juga seorang yang menjadi pekerja zakat walaupun dia posisinya sebagai hamba. Hamba kan tidak boleh diberi zakat. Tapi ketika dia mengerjakan atau diangkat menjadi pejabat zakat misalnya atau petugas zakat, maka boleh diberikan untuknya upahnya. Zakat dalam bentuk upah, sama seperti orang yang diupah. Wal 'abdu yajuzu an yastajira bi idzni sayyidihi. Dan seorang hamba boleh dia mengupahkan dirinya dengan seizin tuannya. Menjual jasa. Jasa angkutan, jasa apa, jasa apa. Jasa pekerjaan itu, kerja itu. Faman dafa'aha li hadhihi al-asnafi ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu dafu'uha lahum fa huwa athim. Maka barang siapa yang menyerahkan uang zakatnya atau benda-benda zakatnya ke orang-orang yang telah disebutkan ini, barakallahu fikum, yang tidak berhak untuk menerimanya, maka dia telah berdosa. Baik, telah berdosa dia. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ini tidak boleh menerimanya. Hendaknya dia tolak. Jadi akhi, apa ini akhi? Oh, ini zakat. Oh, afwan, anda tidak bisa menerima zakat. misalnya. Kalau dia termasuk orang kaya, misalnya berkecukupan, kuat, bisa bekerja, ada pekerjaannya. Barakallahu fikum. Tapi walaupun ada orang pekerja, walaupun ada pekerjaannya, tapi tidak mencukupinya, maka boleh dia mengambilnya karena terkategorikan miskin. Paham barakallahu fikum. Ada uangnya, ada mata pencahariannya, ada gajinya, tapi tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Barakallahu fikum. Anaknya banyak, keluarga besar, tapi uang jutaan rupiah tidak mencukupi memenuhi kebutuhan keluarganya yang besar ini. Barakallahu fikum. Maka dikategorikan ya miskin. Barakallahu fikum. Ada tapi tidak mencukupi. Uang zakat tidak bisa dijadikan bahan membeli, bukan? Tidak boleh. Itu diberikan, diberikan kepada seseorang. Zakat itu diberikan kepada seseorang. Maksudnya, bagaimana? Apa itu yang mana? Wabirriqad, wabirriqad yang dimaksud di sini adalah mukatab itu. Wabirriqad jam'u raqabah wal murad biha al-'abdul muslim aw al-amatu yushtara min mali zakati wa yu'taq aw yakunu mukataban fa yu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi liyasiha liyusbiha hurran nabdhu dharru wa adwan nafi'an fil mujtama wa yatamakkan min ibadati Allah ta'ala wa qad al-asir al-muslim tayyib tayyib jazakallahu khair wa bil riqabi jam'u riqab tayyib. Boleh dikumpulkan, tapi biasanya uangnya banyak. Kalau memang barakallahu fikum ada keinginan, barakallahu fikum ada keinginan orang itu untuk merdeka dan memiliki kemampuan untuk merdeka, karena tidak semua budak bisa merdeka dan mampu untuk merdeka. Maksudnya begini, ada orang cocoknya memang jadi budak, paham? Jadi cocoknya memang dia jadi budak. Dia maksudnya begini, dia tidak bisa mandiri. Jadi, ada orang tidak bisa mandiri. Jangan kan orang budak misalnya, hatta orang merdeka tidak bisa mampu mandiri dia. Memang dia hidupnya di bawah telunjuk orang. Baik. Lebih mending dia barakallahu fikum dalam kondisi budak ketimbang dalam kondisi merdeka terluntang-lantung enggak tahu apa dan bagaimana. Barakallahu fikum. Dia enggak bisa mengurusi dirinya, dia bisanya dia cuma nebeng. Paham barakallahu fikum? Bagaimana ya? Bagaimana bahasanya ini? Ada jenis orang yang seperti ini. Baik. Tapi kalau memang kita lihat bahwa ini bagus dia kalau dimerdekakan, dan tuannya pun mau dia jual, seandainya dia disodorkan atau ditawar, itulah pas, jazakallah khair. Tapi untuk mengingatkan. Yang kelima ini, kalau memang nampak ada keinginan dia dan memiliki kemampuan untuk membebaskan budak, barakallahu alaikum, bebaskan budak itu. Tapi kalau memang barakallahu fikum ya secara mutlak, secara umum ya silakan untuk membebaskan budak apa saja dan bagaimana saja selama dia muslim mukmin labas. Baik. Mu'allaf. Mu'allaf tidak ada keterangan berapa lama-berapa lama. Cuman kita di tempat kita ini, kata-kata mu'allaf itu adalah istilah untuk orang yang dulunya Nasara kemudian masuk Islam walaupun sudah 50 tahun yang lalu. Masih dikatakan mu'allaf, mu'allaf, mu'allaf. Wallahu a'lam, dada. Tidak tahu kita berapa lama. Tidak ada batasannya. Nah iya. Tidak ada batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariat. Kalau memang kita lihat bahwa kuat dia dengan semakin kuat dia semangatnya berislam dengan pemberian itu, alhamdulillah. Kalau cuma begitu-begitu saja, ya, Allah a'lam. Dari dulu tidak ada perubahan begitu-begitu saja. Dari masuk ke Islam, sholat juga tidak, puasa juga tidak, semua aja juga tidak. Dari akhirnya bingung agamanya apa ini orang. Baik. Katanya masih Islam tapi tidak pernah melakukan apa amalan-amalan Islam. Tidak pernah nampak sholat, tidak pernah hatta'id juga tidak. Tapi juga tidak masuk gereja. Baik. Allahu a'lam. Baik. Jadi tujuh ini barakallahu fikum. Tujuh ini adalah orang yang tidak boleh untuk kita berikan kepadanya zakat kita. Al-masalah tsalits, masalah yang ketiga, hal yushtaratu isti'abul asnaf ats-tsamaniyah al-madhkura inda tafriqiz zakah. Apakah disyaratkan untuk dipenuhi semua delapan kelompok ini yang telah disebutkan ketika kita memberikan zakat? Apakah semuanya harus kita beri? Maksudnya itu. La yushtaratu isti'abul asnaf ats-tsamaniyah al-madhkura inda tafriqiz zakah al-qawl ats-sahih. Tidak merupakan syarat harus dipenuhinya, harus diserahkan semuanya ini ke delapan kelompok menurut pendapat yang benar. Bal yujzi udafuha li ayyisin min al-asnaf. Bahkan sah seseorang memberikan zakatnya satu jenis saja, fakir, miskin, riqab, al-gharimin, terserah. Sah-sah saja. Dikauli ta'ala, intu budus sadaqati fani inmahi, wa intu kfuha wa tuhtuha wa tuhul fukhara, bahwa khairul lakum. Intu budus sadaqati fani inmahi, kalau kalian menampakkan zakat kalian itu, maka betapa nikmatnya, betapa bagusnya. Wa intu kfuha wa tuhtuha wa tuhul fukhara, bahwa khairul lakum. Dan kalau kalian menyembunyikan, tidak menampakkannya, dan kalian menyalurkannya kepada fukhara, maka itu lebih bagus. Ya, ini zakat terang-terangan dan zakat yang dibagi dengan diam-diam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyahim wa turad wala fuqara'ihim. Mutawana hi wali qala sallallahu alaihi wasallam li qadisah aqim indana hatta ta'tina as-sadaqatu fa na'muru laka biha. Juga ucapan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tu'khadhu min aghniyahim wa turad wala fuqara'ihim, diambil dari orang-orang kayanya kaum muslimin dan dikembalikan disalurkan kepada orang fakirnya. Al-hadis mutafaqun alaihi. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Qabisah, "Aqim 'indana hatta ta'tina as-sadaqatu." Tetaplah engkau di sini sampai datang kepada kami zakat yang kami kumpulkan. Fana muraraka biha, kemudian kami memerintahkan untuk memberikan kepada engkau. Barakallahu fikum. Ini satu. Fa hadhil adillah tadullu ala anna al-murada bi qouli ta'ala innama as-sadaqatu lil-fuqara bayanul mustahiqin lizakati la ta'nimul mustahiqina inda tafriqiha. Dalil ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil dan seterusnya, ini bayanul mustahiqina lizakah, sekedar keterangan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Bukan semuanya harus diberi ketika kita menyalurkan zakat. Karena boleh jadi sana tidak ada ibnu sabil dalam definisi yang kita barakallahu fikum kita bahas. Demikian juga boleh jadi sama sekali tidak ada budak barakallahu fikum. Boleh jadi tidak ada apalagi yang jarang-jarang ini barakallahu fikum. Tidak mesti. Dan boleh jadi ada yang lebih butuh pada saat itu. Barakallahu fikum. Semisal orang yang barakallahu fikum diri utang. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Mau dianiaya dia kalau dia tidak bayar utang. Sementara tidak ada uang yang bisa dia pakai untuk membayar utangnya. Bahkan orang sudah pada ngambil perabot-perabot rumahnya, misalnya. Mengambil perabot-perabot rumahnya. Diambil kulkasnya, diangkat kompornya. Pokoknya apa yang ada di rumahnya itu kasih naik di trek semua. Subhanallah, almarinya, kasurnya diangkat semuanya. Gara-gara dia tidak bisa membayar utang misalnya. Maka butuh sekali dia untuk diberi zakat orang yang seperti ini. Untuk membantunya. Ini utang ini barakallahu fikum. Menjadikan orang kurang percaya diri barakallahu fikum. Menjadikan kurang banyaklah kejelekan dari utang. Kalau memang tidak mendesak, tidak perlu sesungguhnya. Bayanul mutasyarrifin mustahiqin. Jadi ayat itu sebenarnya adalah keterangan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Bukan semuanya harus diberi ketika kita menyalurkan zakat kita. Al-masalatu rabi'ah, masalah yang keempat, fi nakli zakati min baladiha ila baladin akhar. Hukum memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain. Misalnya kita di sini mencari rezeki di sini, kemudian Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak, masya Allah, alhamdulillah misalnya. Kemudian kita salurkan zakat kita di tempat yang lain, paham bang lebih? Padahal tetangga-tetangga kita mungkin ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang mu'allaf, ada yang macam-macam. Baik. Yajuzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhar qaribin aw ba'idin lil hajah. Boleh memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain yang dekat atau jauh dari negerinya, lil hajah, karena kebutuhan yang sangat. Misalnya yakuna al-balad al-ba'id asyarruf asyaddu faqra. Misal di negeri yang jauh itu kefakirannya amat sangat. Air saja susah. Barakallahu fikum. Pakaian sangat minim. Makan sangat kurang. Untuk mendapatkan air saja harus ngantri. Subhanallah. Fakir. Aw yakun sahib zakati aqarib fuqara fi baladin ba'idin mithl fuqara'i baladihi. Fa inna fi daf'iha ila aqaribihi tahsil maslahah wa hiya shadaqatu wassilah. Demikian juga kalau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat ini memiliki aqarib, kerabat dekat tapi jauh negerinya. Misalnya dia tinggal di Manado, kemudian kerabatnya ada di Jawa. Jadi dia merantau ke Manado misalnya, kemudian wallillahi alhamd Allah lapangkan rezekinya. Kemudian Allah di kampung halamannya banyak orang miskin, yang lebih miskin daripada di kampungnya yang di Manado ini. Tapi kerabatnya di Makassar mungkin atau di mana. Maka tidak mengapa dia mengirimkan zakat untuk kerabatnya ini. Walaupun jauh tempatnya. Yang sama atau bahkan lebih miskin dari orang fakir yang ada di negerinya. Fa'inna bidafiha ila aqaribi tahsilul maslahah. Karena menyerahkan zakat kepada kerabat dekat walaupun jauh tempatnya itu ada kemaslahatan yang lebih. Wahia as-sadaqatu wassilah. Sedekah dan menyambung rahim. Wa hadzal qawlu ya bijawazi naqli zakati huwa sahih. Pendapat ini, pendapat yang membolehkan memindahkan zakat atau mengalihkan penyalurannya ke negeri yang lain, itu yang benar. Li umumi qawli ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Barakallahu fikum. Ai al fuqara'i wal masakin fi kulli makan, di mana saja. Baik. Tapi kalau di tetangga kita ada yang miskin, ya ahsannya kita berikan juga supaya tidak ada barakallahu fikum tuduhan macam-macam. Dari orang dekat kampung kita, ini orang pi banyak duit kok enggak pernah bagi-bagi zakat. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum tentang masalah orang yang boleh atau orang yang tidak boleh kita berikan zakat kepadanya, orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang memiliki pekerjaan yang mencukupi, tentunya yang mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Usul furu orang tua ke atas, anak ke bawah, atau orang yang menjadi tanggungan kita, tidak boleh kita berikan zakatnya. Kemudian kufar ghairul mu'allafin, kafir yang bukan mu'allaf. Kemudian alun Nabi SAW, keluarga kerabat Nabi SAW, yaitu Banu Al-Abbas. Kemudian orang-orang yang merupakan orang yang diberdekakan oleh keluarga kerabat Rasulullah SAW juga tidak bolehkan. Kemudian yang keenam adalah hamba sahaya. Barulah ya. Wallahu a'lam, lupa sih. Mana sih lupa? Baik. Yang membedakan tadi ini, baik. Beda kita memberikan zakat, membeli orang budak kemudian dibebaskan dengan sekedar memberi orang yang budak itu. Paham barakallahu. Kalau kita sekedar memberinya, bukan membebaskannya, itu tidak diperbolehkan karena pemberian kita terhadap budak itu akan menjadi milik apa? Milik tuannya. Paham barakallahu. Kalau kita mengatakan napa doi untuk ngana merdeka, ini tak kasih ngapa tuan, kok sekarang sudah merdeka. Paham? Lagi. Ya, kalau mengatakan ini napa doi? For ente, enggak bisa barakallahu. Karena secara otomatis akan berpindah tangan ke tuannya. Sang tuannya mana? Sini anak, mari ke doi. Sudah langsung benda tangan. Baik. Tapi kalau dibeli, langsung dimerdekakan, maka boleh. Terlebih lagi kalau dia mau katab, lebih jelas lagi. Karena dia sudah melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan merdeka dengan menyerahkan sejumlah uang. Baik. Ilahuna subhanallah bihamdika syurla ilham. Kalau memang dia fakir lah, Pak, tidak apa-apa. Dia fakir, tidak apa-apa. Hmm.